Jelas ini insyaallah. Jelas. Hah? Jelas ini apa nasa? Simin, paham Simin? Hah? Tak paham? Ngomong Min, tak ulangi mana? Selain insyaallah gak kater. Ngarepi pikir kater lah, kater terus. Kalau menurut pikiran ya kater lah. Tapi insyaallah pikir seluas lah. Kater lah, kater ya, kater. Jadi kata gitu, kata, tentang lekanjarannya. Wa ala dzalika qaul Abbas ibni Mirdad atas keterangan yang di atas. Baik, disamakan atau atas dan keterangan di atas adalah perkataan Abbas ibni Mirdad. Aba Hurairah ta'amma anta lana harijuf. Mana ini? Mana izinnya? Anta. Mana khabarnya? Lana harijuf. Ini yang ini. Ini akan ayuk dibuang. Fa inna qawmiya lam ta'kullu dhabu'u. Baik. Asluhu suh. Kan li, kan dalilnya li an kunta, li an kunta apa coba? Hah? Li an kunta dha nafarin, linya dibuang li taksir, apa li taksir, li tisar, kananya dibuang li tisar. Fa umila fi maka karena wasani keadaan yang kedua ba'da'in ini dan lausar siyatain dari an masdariyah. Ingat ya, an masdariyah yang pertama tadi bermakna taklil. Ingat mana taklil, diteri dan taklil itu ya. Wasani ba'da'in walausar siyataini misalu dalika ba'da'in qawluhum al-mar'u maqtulun bima qatala bihi in saifan fa saifun wa in khinjaran fa khinjirun. Aina tani, tani itu dibuang kanannya serta isimnya. Yang kedua ini maksudnya dibuang kana serta isimnya. Kapan ini? Setelah in, jatuh setelah in dan lau sartiyatain. Misalu dalika bada'in, sekarang setelahin. Qauluhum al-mar'u maqtulun bima qatala bihi. Seorang itu dibunuh dengan apa? Dia membunuh dengan apa? Kalau dia membunuh dengan pedang, dia akan dibunuh dengan pedang. Kalau dia membunuh dengan tembak, dia akan dibunuh dengan tembak. Ing saifan fa saifun. Nah ini. Jikalau membunuhnya dia dengan pedang, ya dengan pedang. Maka saifan khobarnya kana. Di sini hilang, di kana hilang. Jatuh setelah in sarfiya. Wis. Ngerti enggak ini? Ayo. Fa saifun wa in khinjaran, maka dengan khinjir. Allah khinjar dengan Allah injir, bagaimana ini? Pisau besar. Maka dengan pisau besar. Lihat ini. Fannasu syaitis Allah pastinya. Fannasu majjiyuna bi'amalihim. Manusia itu dibalas, disebabkan amal mereka. In khairan, jikalau amalannya itu baik, maka balasnya baik. Wa in sarran, jikalau amalannya jelek, maka balasnya jelek. Maka khairan khabarnya kana. Akhirnya kana dibuang. Mana kananya? Dibuang. Kok tahu dibuang? Jatuh selain syartiyah sedangkan dia nakal. Jelas jalan. Qala Sa'id. La taqraban nadhara ala mutarrifin in daliman abadan wa in madluma. Janganlah kamu benar-benar mendekat selama-lamanya kepada keluarga mutarrif. In daliman abadan wa in madluma. Inain langsung daliman. Daliman kau cukup tahu gimana? Lihat, begitu nasib dia. Maka setelah ini syartiyah karena dibuang, isinya dibuang. Lihat sekarang takdir. In kana ma qatala bi saisan fal yuqtal alladhi yuqtal bi saisun. In kana jikalau ada. Ingat ini in kana. In saifan. In qatala in kana ma qatala bi saifan. Isimnya kanan di ma kotala silai ma di jermajur mutalik mutalikun di kotala saibat khobari kana jikalau ada apa yang dia bunuh dengan mata di berupa pedang faladi yuktalubi saibun maka yang dipakai untuk maka yang dibunuh dengannya juga dengan pedang. Seperti, maka aina isimnya kana ma. Aina khabarnya saifan. Takdir ini sama. Atau pakai takdir apa-apa. Ah, kalau itu pakai takdir. Almar maktul maqatala bi ingkana. Qatluhu saifan. Kenewa ayah. Kalau ngunung ayah kok. Takdir apa-apa. Rasulullah insyaAllah. Kalau Quran jangan. Butuh takdir. Ingkana qatluhu saifan fa saifun fa qatluhu saifun. Saifun khobar ini mubtada. Makhruf. Ingkana qatluhu saifan maka fa qatluhu saifun. Enak baik. Maka membunuhnya dengan pedang. Ngerti jawabannya? Jelas? Jelasun insyaallah. Wa ingkana amaluhum khairan fa jazaohum khairun. Jikalau amalan mereka itu khairan. Khobarkana. Fajazauhum khairun. Khairun khobar. Fajazauhum maful mabananya mubtadanya. Kita insya Allah. Jelas insya Allah. Syarat setelah apa ini? Insartiyah. Wa in kunta zaliman. Wa in kunta mazluman. Bisa di kamu itu zalim. Jikalau, jika apa namanya, jika kamu itu zalim dan jika kamu itu zalim. Jawaban ini buang. Wa misaluhu ba'da lau. Contoh setelah lau qauluhu alaihi salatu wassalam ila tamis walau khataman min hadis lau syartiyah. Carilah meskipun sesuatu itu mau berupa apa? Khotaman min hadis. Min khotaman kok sebut kenapa itu di khobari karena dan istri ini dibuang. Bapak nanya bapak ini soal tadi iltamis ini cerita apa soal ini ceritanya gimana kok iltamis khotaman walau khotaman hadis itu gak tau ceritanya soal ini hadis itu ceritanya gak tau lupa apa misalnya sahih gak ada sahih. Allah musta'an. Ingat Muhammad. Iya, sahabat kawin tadi in imra'atun wahabat nafsaha in arada an-nabiyyu ay yastanqiha khalisatan lak min dun. Ini ceritanya ini. Kayak itu dengan tadi ya. Wanita mengibarkan dirinya, Rasulullah pandang depan dan bawah dipandang oleh Nabi. Ketor sahabat gak paham, gak mau kata sahabat Rasul, kalau kamu gak ingin ya kawinlah aku ya Rasul. Sahabat Alhamdulillah tapi gak gelem ya man. Tapi orang kok ngomong Nabi kok orang kok ngomong gak gelem Nabi orang ngomong anak arti ya kalau gak Nabi gak pingin lah ya kawin antara aku lah ya gitu kerenyeng-kerenyeng kutu kawin lah gitu. Wa qawli sya'ir. Tapi kalau pemberian itu khusnah Nabi. Kalau udah munasar mahal. Kalau ada wanita Abu Nasar kawinnya aku belum aja. tapi ma'arif, wajib ono ma'arif. Wa qawlu sya'ir la ya'manid dahra dhu baghyin walau marikan junudu dhafa an nasalu wal jabalu. Ini walau marikan. Baik Tuhan, ad-dahr zaman ini gak akan aman. Dhu baghyin, ya dhu baghyin, orang yang jahat tidak akan aman dari masa ke waktu. Zubakin, orang yang berbuat jelek tidak akan aman dari waktu. Pencuri itu tidak bakal aman dari waktu. Jadi saya kata, satu saat waktu itu akan menyusul dia on polisi. Pokoknya orang yang berbuat jelek tidak akan aman dari waktu. Orang yang berbuat liwat, piwai, kepak insya Allah, tidak akan aman dari waktu. Orang yang punya sifat enggak jatuh dari itu, enggak jatuh dari situ. Saya kasih arah-arah ke sana, dia enggak akan aman dari waktu. Waktu itu akan mengintai terus sama dia. Mengintai terus. Walau malikan hatta andai kata dia seorang rasa. Enggak akan aman dari waktu. Maaf. Junuduhu dhafa'an nasalu wa jasalu. Dhafa anna sahlu wa jablu walau kana malikan junudu dhafa anna sahlu wa jablu. Meskipun dia memiliki awehwanana kerajaan tentara yang banyak sekali, serta seorang raja yang begitu perkasanya. Jadi junudu dhafa anna sahlu wa jablu itu satu kinaya kasirul junud wal awan, banyak tentaranya dan banyak pembantunya, meskipun seorang raja yang banyak tentaranya dan banyak pembantunya tidak akan aman kalau dia berbohong. Sunnatullah sana. Orang yang punya jelek artinya jelek, suatu saat akan terlihat. Tertutup apa saja akan terlihat. Tertutup apa saja akan terlihat. Jangan aman dari zaman. Naam. Ai walau kana ma talatamisu khataman min hadidin, meskipun andai kata apa yang kamu cari itu berupa khataman min hadid. Walau kana al-baqiyyu malikan. Baik, sampai sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdika, tabaraka allahumma wa bihamdika.